Jempolnya diangkat lagi. Ayo Pak, sing sakit mau nanti. Yo, terima kasih. Digeleng-gelengkan kepala, itu bertanda tidak mau dan juga setuju. Dianggu-anggukan kepala, itu bertanda dia mau dan juga setuju. Itu semua isyarat dalam bahasa, tanpa bicara orang mengerti maksudnya. Dibasah-basahkan bibirnya, itu bertanda dia merayu atau menggoda. Dikedip-kedipkan matanya, itu bertanda arah sesuatu yang diminta. Jangan jogetnya lucu ya mas ya. Mentul-mentul ya. Pokoknya kayak ada pirnya gitu ya mas ya. Hah? Si mas melorot.